أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهي kepada Rasulullah. Wahai utusan Allah, wahai kekasih Allah, dari sudut ufuk yang tak ku kenal, senyum agungmu menaburkan pesona pada debu-debu yang mengepul dari derap kakimu. Ada sebutir zamrud hijau terbang menghinggapi hati. Wahai utusan Allah, wahai kekasih Allah, salawat dan salam Semoga untukmu dan selalu untukmu aku mohon kepadamu. Sudilah engkau menjumpaiku nanti yang mungkin terengah-engah dalam jilatan lidah api neraka. Dan izinkan aku berteduh di bawah naungan jubahmu yang hijau kebiruan itu. Meski jejak-jejakku penuh bercak-bercak darah. Wahai kekasih, apakah salah kalau aku merindukan sebuah negeri yang indah?